Asumsi pertebaran minor dan termakan zaman menjadikan pertengkaran melukis awan di tengah malam. Kertakan dan kotakan ironis kosong tak terbantahkan hujan. Tak harus mencari